بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. Kesempatan terakhir kita sudah masuk dan menyelesaikan hadis yang pertama dari babu tayamum. Telah kita pelajari bersama bahwa tayamum ini adalah toharoh yang sifatnya pengganti. Ya, tahara yang sifatnya pengganti, sehingga tidak boleh seseorang beralih ya kepada pengganti sementara yang asal, yang ada ya, yang asli dari tahara tersebut ada. Sehingga tidak boleh seorang ya, yang mampu untuk menggunakan air melakukan tayamum dalam keadaan air ada di sisinya. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari bahwa tayamum ya menurut pendapat yang rajih ya adalah rafi'un lil hadas, yakni sifatnya mengangkat hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil ya, bergantung hadas yang dialami oleh seorang ketika dia terhalang dari menggunakan air. Jadi bukan sifatnya ya, mubihun lil fi'li ya, semata suatu amalan yang membolehkan suatu perbuatan, yakni dari ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah. Jadi sekali lagi bahwa tayamum adalah rafi'un lil hadas, suatu amalan yang mengangkat hadas, sehingga dengan sendirinya seorang yang dia melakukan tayamum, dengan tayamumnya bisa untuk melakukan sekian banyak ibadah ya, baik itu ibadah yang sifatnya mustahab ataupun ibadah yang sifatnya wajib. Dan seorang yang melakukan tayamum karena tidak mendapatkan air ya, maka ketika dia mendapatkan air maka segera dia melakukan taharah dengan air tersebut. Sebagai contoh misalnya seorang yang mengalami janabah, maka selama dia tidak mendapatkan air ibadah-ibadah yang dia lakukan dibangun di atas tayamum ya. Kemudian ketika dia mendapatkan air, maka segera dia melakukan mandi janabah. Kemudian perkara yang ketiga yang sudah kita pelajari, bahwa tidak ada perbedaan antara tayamum untuk tujuan mengangkat hadas besar dengan tayamum yang tujuannya untuk mengangkat hadas asghar. Ya. Tidak ada perbedaan dari sisi kaifiyah dari tayamum tersebut. Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari, bahwa permukaan bumi seluruhnya, ya, dengan berbagai jenis tanah yang ada di permukaan bumi tersebut, ya, sah untuk digunakan bertayamum, baik itu tanah lempung, tanah berpasir, ya, semuanya sah untuk tayamum, baik ada debunya ataupun tidak. Baik, ini beberapa permasalahan yang sudah kita pelajari pada hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Umdatul Ahkam. Al-hadis al-thani an Ammar ibn Yasirin radiyallahu ta'ala anhuma قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Hadis yang kedua dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ammar ibn Yasir, baik, demikian juga kedua orang tuanya termasuk dari para pendahulu dalam Islam. Ya, mereka adalah budak dari Bani Makhzum dan sebagaimana maklum kondisi kaum muslimin ketika di Makkah di awal-awal Islam menghadapi kondisi yang demikian berat, ya, sebagaimana yang dialami keluarga ini. Jadi Alu Yasir, mereka disiksa, ya, yang berujung kepada, ya, kematian kedua orang tua dari Ammar, ya, dan dua orang ini menjadi syahidan, ya, menjadi dua orang yang mendapatkan syahadah di awal Islam radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat mendapati keluarga Yasir, yakni keluarga dari Yasir ini diazab, disiksa, ya, oleh orang-orang musyrikin, ya, beliau menyatakan sabrun ala Yasir fa inna maudi'akum jannah fa inna mau'idakum jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah, Karena sungguhnya yang dijanjikan untuk kalian adalah jannah, adalah surga. Baik. Adapun Ammar sendiri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau wafat, yakni terbunuh pada kejadian perang Siffin. Baik. Dan beliau berada di pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan berkaitan dengan kematian dari Yasir ini sendiri, wafatnya beliau, Ammar ibn Yasir, ya, sesuatu yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan akan kebenaran dari ijtihad Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada permasalahan yakni darah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana pada sebagian riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ammar qatalahu ahlul bughat. Ba Ammar, ya, dia akan dibunuh oleh Ahlul Bughat, ini pasukan yang memberontak terhadap pemerintah. Dimana sebagaimana diketahui, orang-orang Khawarij, ya, berusaha untuk masuk ke barisan Ali bin Abi Thalib, demikian juga Muawiyah ibn Abi Sufyan, dalam rangka untuk mengacaukan, membuat yakni kericuhan di kalangan kaum muslimin. Kata Ammar ibn Yasir, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengutusku dalam suatu keperluan. Fajnabtu falam ajidil ma. Pada kejadian tersebut aku mengalami junub. Sementara aku tidak mendapati air. Ya, beliau mengalami ihtilam dan tidak mendapati air. Kata Ammar ibn Yasir, fatamarradtu fis sa'idi kama tamarradad dabbah. Maka aku pun, makna tamarrad tatakallab, ini berguling-guling, ya, berguling-guling di as-sa'id, di tanah, ya, sebagaimana berguling-gulingnya hewan. Ya, mungkin pernah mendapati apa, kucing biasa berguling-guling seperti itu di tanah. Ya, ijtihad beliau, ya, ketika beliau mengetahui bahwa seorang yang mengalami janabah harus, ya, membasahi tubuhnya, mengguyur tubuhnya dengan air, terkena air. Ya, ketika seorang tidak mendapati air, berarti ketika beralih ke tayamum, ya, juga harus seluruh tubuhnya dikenai oleh debu. Ya, maka caranya untuk itu berguling-guling. Baik. Fadzakartu dzalika lahu. Maka aku menceritakan kejadian tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Kemudian Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tugas diselesaikan tentunya. Dan aku ceritakan kejadian tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian saat beliau mengalami janabah, kemudian beliau berijtihad ya untuk mengangkat dari hadasnya tersebut dengan berguling-guling di tanah tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama kana yakfika an taqula," makna al-qaul ya fi hadhihi al-jumlah, yani an taf'ala biyadaika hakadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu begini. Thumma daraba biyadaihi al-ard darbatan wahidatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Ya, satu kali tepukan. Yani menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Ya, satu kali tepukan. Thumma masaha shimala ala yamin ala al-yamin. Wa dhahira kaffaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh bagaimana tata cara tayamum setelah menepuk sekali ya ke tanah, kemudian beliau mengusap yakni tangan kanannya dengan tangan kirinya diusapkan, kemudian wa dhahira kaffaihi, dan mengusap punggung ya dari kedua telapak tangannya. Didahulukan pada contoh yang dicontohkan Rasulullah ini dengan mengusap tangan yang kanan dan batasan tangan yad ya, dan dimaksud jadi telapak tangan dari mulai pergelangan tangan sampai ke ujung jari. Wa wajhahu, dan beliau mengusap wajahnya ya. Thumma masaha shimala alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Jadi setelah menepukkan kedua tangannya ke tanah, beliau mengusap tangan kanannya dengan tangan kiri, yang mengusapkan tangan kiri ke tangan kanannya, demikian juga punggung dari telapak tangannya. Ya, kemudian di sini wa wajhahu, dan mengusap wajahnya. Demikian dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara tayamum. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadithi Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, fajidnabtu falam ajidil ma ila akhirih. Bahwa perkataan pada hadith Ammar ibn Yasir, yang dari perkataan Ammar, bahwa aku mengalami janabah dan aku tidak mendapati air, hingga akhir dari hadis ini. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, fihi bagi hadis ini, anna tayammuma lil hadatsil asghari wal akbar. Bahwa tayammum ini ya, sah untuk dilakukan dalam rangka untuk mengangkat hadas asghar dan hadas akbar. Sebagaimana yang dialami oleh Ammar di sini, ya, beliau mengalami janabah, ya, mengalami hadas akbar. Kemudian, wa annahu, faedah berikutnya dari hadis ini, wa annahu darbatun wahidah. yani wa anna tayammum, bahwa tayammum itu adalah darbatun wahidah, dilakukan dengan satu kali tepukan ke tanah. Dan ini ya keterangan yang sharih di hadis ini. Nah, Ammar menyatakan ketika menyebutkan bagaimana sifat tayammum Rasulullah, "Tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan." Dan masalah ini, ada masalah yang di sana terjadi khilaf ya, pada sebagian mazhab. Mazhab Syafi'i berpendapat ya, bahwa tayamum dilakukan dengan dua kali tepukan ya, tepukan untuk wajah dan tepukan untuk kedua telapak tangan ya. Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah adalah hadis Ibnu Umar ya, at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadi ila al mirfaq. Hal kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa tayammum itu ya dua tepukan, tepukan untuk wajah dan tepukan untuk tangan hingga ke siku. Baik, hadis-hadis tersebut ya sebagaimana ditetapkan ya sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani, demikian juga Syekh Ahmad Ibn Yahya Najmi dalam Taksisul Ahkam, adalah hadis-hadis yang lemah ya, sehingga tidak bisa untuk dibandingkan dengan hadis yang sahih ya, yang kita pelajari ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa tayamum itu dengan satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Jadi ini yang rajih, bahwa tayamum dilakukan dengan satu kali tepukan ya, sekaligus untuk wajah dan telapak tangan ya. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwa ya, bukanlah ya, tujuan dari tayamum ini untuk ya, menjadikan ini seperti orang apa membedaki ya, seperti itu dengan tanah, bukan itu ya, tapi untuk bagaimana kita ya, melakukan ibadah dengan ya, tata cara sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Pada sebagian riwayat ya, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan telapak tangan yang sudah ditepukan tersebut, beliau meniup ya terlebih dahulu. Tayib meniup kedua telapak tangannya. Allahu a'lam. Kemudian wa annahu la yajibu tartibu fil hadatsil akbar. Faidah berikutnya yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa pada hadas akbar tayamum ini tidaklah wajib untuk dilakukan secara tertib, secara berurutan. Zahir ya, dari ayat, pada ayat tentang wudu ya, jika seorang tidak mendapatkan air ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum min ya, usaplah wajah-wajah kalian dengan tanah tersebut dan telapak tangan kalian. Ini yang ada di ayat. Sementara di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencontohkan ya, kepada Ammar ya, tayamum dengan Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ammar di sini disebutkan mengusap kedua tangan terlebih dahulu. Baik. Dan wajah. Dan masalah ini, ya, masalah yang juga ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, pada syarah beliau terhadap hadis ini dalam kitab beliau Tanbihul Afham, beliau berpendapat untuk didahulukan wajah sebelum kedua telapak tangan dengan beberapa alasan. Ya, alasan yang pertama, bahwa ini yang ada pada ayat. Baik. Alasan yang kedua, bahwa harful atf, waw, huruf atof waw pada hadis di sini, ya, la yaktadi at-tartib, ya, tidaklah berkonsekuensi urutan, berbeda dengan summa. Berbeda dengan summa yang mengandung konsekuensi urut. Alasan yang ketiga, ya, bahwa tayamum ini adalah taharah pengganti, baik, pada wudu. Pada wudu, membasuh wajah ini dahulukan sebelum tangan. Oleh karena itu dalam pandangan beliau, ya, beliau berpendapat untuk mendahulukan wajah sebelum mengusap tangan. Jadi mengusap wajah sebelum mengusap tangan. Baik. Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada kitab Ta'sisul Ahkam pada syarah hadis ini, beliau ya menjelaskan bahwa pada sebagian riwayat Al-Bukhari, hadis yang disebutkan di sini muttafaqun alaih dengan harful ataf waw. Pada sebagian riwayat Al-Bukhari boleh menegaskan dengan lafaz thumma wajhahu, jadi dengan huruf atau thumma yang berkonsekuensi urutan. Sehingga dengan riwayat Al-Bukhari ini, ya, diambil kesimpulan oleh beliau bahwa tertib dalam tayamum, yakni mendahulukan wajah, ya, sebelum telapak tangan ketika mengusap, ini bukan wajib, ya, bukan wajib, ya, dan ini berlaku, jadi beliau tidak mengkhususkan pada ketika seorang mengalami hadas akbar. Berlaku pada tayamum, baik untuk mengangkat hadas kecil maupun untuk mengangkat hadas besar. Jadi dari sini kita melihat sisi perbedaan antara pendapat Al-Imam As-Sa'di dengan Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi. Al-Imam As-Sa'di mengkhususkan ini pada hadas besar. Ya, adapun Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, ya, menganggap bahwa ini berlaku untuk tayamum dalam rangka mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Atas dasar ini, boleh bagi seorang ketika tayamum, ya, untuk mendahulukan mengusap tangannya sebelum wajah. Ya, karena bukan suatu keharusan dalam tayamum ini untuk tertib, untuk urut. Berdasarkan adanya riwayat Al-Bukhari dengan lafaz summa, Kemudian masalah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis ini, wa annahu yajibu mashul wajhi wal yadaini ila al-qu'. Sesungguhnya pada tayamum ini wajib untuk mengusap wajah, batasan wajah dari mulai tempat tumbuhnya rambut, hingga ke bagian bawah dagu. Kemudian dari samping ke samping, mulai dari depan dari telinga ini hingga ke depan telinga berikutnya. Ini batasan wajah. Wal yadaini ila al-qu'. Demikian juga wajib untuk mengusap kedua telapak tangan ila al-qu'. Ini hingga tulang, ini tulang yang di bawah. Ini. Ini batasan tayamum. Jadi bagian ini bagian yang dalam pembahasan tentang hukum had, bagian yang padanya seorang pencuri dipotong tangannya. Ini dari telapak tangan. Baik. Jadi pada tayamum mengusap tangan tidak sampai ke siku, hanya sampai pergelangan tangan. Dan demikian lafad yad, lafad yad jika dimutlakan, mutlak tanpa ada tambahan keterangan yang lain, maka yang dimaksud telapak tangan, ya, dari mulai pergelangan sampai ke ujung jari. Kemudian faidah berikutnya, kata beliau, wa annal insana idza ijtahada fa huwa ma'dzurun walau akhta'a. Bahasa seorang jika dia telah berijtihad, maka dia ma'dzur, mendapatkan udzur, walau akhta'a, walaupun keliru dalam ijtihadnya. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar ibn Yasir di sini. Beliau berijtihad, dan beliau belum mengerti tentang bagaimana yang harus dihadapi oleh seorang yang junub tatkala tidak mendapatkan air. Kemudian beliau mengkiaskan dengan mandi. Kalau mandi harus dikenakan seluruh permukaan tubuhnya dengan air, berarti ketika terhalang dari mendapatkan air juga harus dikenakan debu itu pada seluruh tubuhnya. Dan ternyata keliru. Dan seorang yang keliru dalam ijtihad tidak tercela. Baik. Dan dimaafkan dari kekeliruan yang terjadi. Dan dipetik faidah dari sini pula, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ismail Al-Ansari pada syarah hadis ini, wujudul ijtihad fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didapatkannya ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi di antara para sahabat mereka berijtihad. Ijtihad dalam satu permasalahan yang mereka tidak mendapatkan atau belum mendapatkan, belum mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmunya, berijtihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela sahabat yang keliru dalam ijtihadnya tersebut. Dan pintu ijtihad ya, perkara yang tetap terbuka, ya, hingga hari kiamat. Tetapi tentunya bagi ahlinya, ya. Tidak setiap orang kemudian mengatakan saya berijtihad, ya, tukang beca berijtihad, ya, tukang parkir berijtihad, ya, demikian. Mereka yang memang bidangnya memiliki kemampuan untuk berijtihad. Tidak sebagaimana pendapat sebagian manusia pula yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup dengan wafatnya 4 imam mazhab. Ya, yang hari tempuh kaum muslimin sekarang adalah taklid. Ya. Pejah gesang derek sinten? Mbah Kiai dan seperti itu. Tidak demikian. Tapi ini beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.